Tadi nyebutkan apa? Apa? Ihya Ulumuddin. Nah, maksudnya Ihya Ulumuddin. Ana mendengarnya Itibauddin. Kurang jelas tadi. Nah, barakallahu fiik. Ijlisi. Apa nama kitabnya tadi? Ihya Ulumuddin. Sebagian ulama menyebutnya Imatatu Ulumuddin. Akan tetapi tidak dilakukan di situ, banyak sekali juga ya hikmah-hikmah dari kalam beliau yang dikeluarkan oleh para ulama kita. Hanya saja tidak boleh untuk kita sebagai thullabul ilm untuk yakni lancang mempelajari langsung dari kitab tersebut. Maka di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama dikeluarkan dari kitab Ihya adalah ucapan Al-Ghazali, "I'lam anna adabadh dhawahir." Lanjutkan kalimat ini. "I'lam anna adabadh dhawahir indal i'dadi." I'dadi. Indal. Kum. Lanjutkan. Satu kalimat saja, "I'lam anna adabadh dhawahir." Unwan. Bagaimana lanjutannya? Nah, ahsan. Unwan ada bil bawatin. Barakallahu fiik. Kemudian wa harakatul jawarih. Lanjutkan. Indak. Wa harakatul jawarih. Belum. Bantu belakangnya. Sama samarat. Samarat al-khawatir. Samarat al-khawatir. Nah, maksan tuh barakallahu fiik. Samaratul khawatir. Wal a'mal. Wal a'mal indak. Nah, anta. Nataijul akhlak. Ahsan barakallahu fiik. Wal adab sampingnya. Rasmul Rasul ma'arif. Naam, ahsan barakallahu fiik. Ijlis. Wal adab rasul ma'arif. Wasara'irul qulub hiya. Wasara'irul qulub hiya inda. Naam, anta. Qum, qum awalan. Naam. Hiya ma ghairisul af'al. Ahsan barakallahu fiik. Wa anwar sarair hiya sampingnya. Hiya allati wa anwar sarair hiya. Dibantu belakangnya. Tasrih. Naam, ahsan. Barakallahu fiik. Ijlisu. Wa man lam yakhsha qalbuhu. Lanjutkan. Masih tersisa dari i'dadi. Ya, sampingnya. Naam. Wa man lam yakhsha qalbuhu. Kenapa? Belum nyatat atau bagaimana? Ketinggalan mencatatnya. Tidak dimurojaahkan dengan temannya. Dimurojaahkan dengan temannya, dimukorunakan catatannya ya. Baik, depannya. Sahib Nazara. Nah, dibantu. Apa? Lam taksya jawarihu. Lam taksya. Naam, ahsan. Ijlis. Wa ma lam yakun sadruhu miskatal anwar al-ilahiyah. Lanjutkan. Berikutnya. Sampingnya. Naam. Iya. Belakangnya antum. Lam yafut ala zahirihi. Jamalul adab. An-Nabawiyah. Coba dibetulkan itu catatannya, ya. Catatannya diluruskan. Lam yafut ala zahirihi jamal adab an-nabawiyah. Na'am, barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, ijlis. Ucapan daripada Al-Ghazali, masih terkait dengan al-ilmu ibadatun nafs inda tullab at-takhassus. Qumu. Bacakan dari catatan antum. Ucapan Al-Ghazali. Al-ilmu ibadatun nafs wa fi lisan isyarah. Muhlika. Naam, ahsantu, barakallahu fikum. Terakhir, pertanyaan terakhir. Ucapan al-Imam Syafi'i. Ucapan al-Imam Syafi'i. Indah. Ucapan Imam Syafi'i, coba. Berdiri. Naam. Naam. Sampai situ saja. Barakallahu fiik, ijlis. Barakallahu fiik. Ya, dilengkapi catatannya. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wa kama la tashihhu as-salatu allati hiya 'ibadatu al-jawarih adh-dhahirah illa bi taharati adh-dhahir min al-hadath wal-khabath. Fakadhalika la yashihhu al-'ilmu alladhi huwa 'ibadatu al-qalbi illa bi taharatihi 'an khabith as-sifat wa hadath masawin akhlaq wa radiha. Dan sebagaimana tidak sah salat yang itu merupakan ibadah jawarih kita, jawarih dhahirah, gerak badan kita, gerak anggota tubuh kita, kecuali dengan taharatul zahir pula, yakni dengan kesucian secara zahir dari hadas dan khobas. Endak. Apa itu hadas? Kum. Apa itu hadas? Contohnya saja apa? Contoh daripada hadas. digantung. Apa itu hadas contohnya? Hadas kecil dan hadas besar. Yang kecil aja coba contohnya apa? Apa? Macam BAK. BAK, ya. Kalau BAB besar itu kecil apa besar? Kecil juga. Nah, Hasan barakallahu fiik. Ijlis. Ya. Salat tidak akan sah, yang itu merupakan ibadah jawarih, tidak akan sah kecuali dengan taharatul zahir. Dari bersih secara zahir dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, dan dari khobas. Apa itu khobas? Indak. Apa itu khobas? Dibantu belakangnya sana. Itu. Ya. Apa itu khobas? Ini pelajaran dasar di Kisem MDU, ya kan? Sampingnya dibantu. Apa itu khobas? Contohnya saja, berikan contoh khobas. Sampingnya lagi dibantu. Tidak bisa menyebutkan contohnya, satu aja. Depannya. Tidak bisa juga. Yang paling depan sini. Gak tahu juga. Sampingnya. Wah, ini gak lulus mestinya. Ini MDU ini masih. Tayyip. Izin mau apa? Mau ke belakang? Mau ngeluarin apa? Nah itu yang namanya khobas, ya, paham kalian? Ya itu dia jawabannya. Nah, kodol, ke belakang sana, ya, karena kalau di sini bahaya. Taib antum, apa itu khobas? Bukan mengeluarkannya, bendanya. Ini khobas itu bendanya, ya, yang dikeluarkan, bukan mengeluarkan. Kalau mengeluarkan itu namanya hadas. Antum ke belakang, antum BAK, BAB, ya kan? Itu namanya antum berhadas. Nah, yang dikeluarkan itu namanya apa? Khobas. Nah, khobas itu sama dengan materi najis. Materinya itu bersih dari materi-materi apa? Najis. Barakallahu fikum. Duduk semua. Jadi bedanya hadas dengan khobas, kalau hadas itu perbuatan antum. Ya. Perbuatannya itu menyebabkan hadas, antum berhadas. Nah, yang antum keluarkan itu dari perbuatan antum itu materinya namanya apa? Khobas. Tayyib. Fakadzalika la yasihhu al-'ilmu alladhi huwa ibadatul qalb illa bi taharatih. Demikian pula tidak sah ilmu yang itu merupakan ibadah hati kecuali dengan bersihnya hati, sucinya hati. Dari apa? Tentunya khobas dan hadasnya hati ya berbeda, ya kan? An khobithis sifat, dari khobith, sifat-sifat yang khobith, yang jelek, yang najis. Wa hadas masawil akhlak. Masawil akhlak ini tentunya sesuatu yang jelek, kan? Itu diistilahkan dengan hadas. Hadas daripada perangai-perangai yang buruk dan yang jelek. Taib. Wa idza tayyibal qalbu lil ilmi dhaharat barakatuhu wa nama kal ardi idza tayyibat liz zar'i nama zar'uha wa zaka. Apabila hati tersebut telah dibersihkan, disucikan untuk siap menerima ilmu, maka akan tampak barokah ilmu itu pada si pemilik hati tadi dan akan tumbuh seperti bumi apabila dia telah dipersiapkan sedemikian rupa untuk bercocok tanam, maka tanaman-tanaman yang ditanam padanya akan tumbuh, akan berkembang, akan menghasilkan panenan yang melimpah, berhasil dalam bercocok tanam. Kalau panenan di ladang, di sawah, di sana ada padi, ada tomat, ada jagung, ada gandum dan macam-macam, maka panenan yang ada dalam hati kita ya ini berupa ilmu, ma'arif, hikam, ya hikmah-hikmah dan seterusnya. Dan kemudian menumbuhkan atau melahirkan daripada berbagai macam amalan-amalan yang saleh di saat hati tersebut baik. Wa fil hadis, dan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha jasadu kullu wa idza fasadat fasada al-jasadu kullu. Ala wa hiya al-qalb inda." Hadis man hadha? Naam. Qum. Al-hadis fil 40. Adun anakum qad hafidtum al-arba'in di kisem MDU sudah hafal lah maksudnya, atau MDW menghafal arba'in MDW. Inna fil jasadi mudghah idha salahat salahal jasadu kullu wa idha fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Hadithu man? Dibantu belakangnya. Nu'man ibn Bashir, ahsan barakallahu fik. Nah, Nu'man ibn Bashir, barakallahu fik. Ijlis. Terkadang kita akan butuh untuk murojaah kembali apa yang telah kita hafal ya, supaya menjadi yakni maklumat yang tetap pada kita dan memungkinkan bagi kita untuk istihdhar pada saat dan waktu yang kita maukan. Hadis An-Nu'man ibn Bashir. Inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Sesungguhnya di dalam jasad kita ini ada mudghah. Apa itu mudghah? Apa itu mudghah? Biasa diterjemahkan dengan segumpal daging. Yani daging seukuran satu, yakni apa ini? Satu mudghah. Mudghah itu kan artinya satu kunyahan, sesuatu yang bisa untuk seukuran apa? Satu kunyahan. Atau satu kepalan gitu. Mudghah. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Apa itu? Ala wahyal qalb. Ketahuilah itu adalah al-qalb. Sering diterjemahkan dengan hati. Al-qalb sering diterjemahkan dengan hati. Sedangkan al-qalb itu sendiri asalnya jantungnya. Yang dimaksudkan dengan al-qalb di situ adalah jantung. Tapi sudah menjadi terjemahan yang salah kaprah, diterjemahkan dengan hati. Dan itu mungkin lebih mudah untuk difahami secara makna hati ini. Baik. Dari kalimat ini ataupun dari hadis ini kita bisa mengambil faedah, di antaranya bahwasanya solahul amal mutabik bi solahil qalb. Bahwasanya kebaikan, kebagusan amalan, kesolehan amalan itu sangat berkaitan erat dengan kemaslahatan atau kebaikan, kesolehan daripada hati. Tentunya sebagian apa? Sebagaimana pula sebaliknya. Kerusakan daripada amalan itu disebabkan karena rusaknya hati. Berdasarkan hadis ini, Ibnu Rajab Al-Hanbali menyatakan Al-qawm idha saluhat atau idha salahat qulubuhum, al-qawmu idha salahat qulubuhum falam yabqa fiha irada li ghairillah azza wa jal. Orang-orang apabila hati-hati mereka itu saleh, falam yabqa fiha iradat li ghairillah azza wa jal. Sehingga tidak tersisa pada hati-hati mereka ini keinginan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini masih titik ya. Salahat masih apa maksudnya? Salahat jawarihuhum. Falam tataharrak illa lillah wa bima fihi ridha. Ana ulangi. Al-qawmu idza salahat qulubuhum falam yabqa fiha iradat li ghairillah azza wa jalla. Salahat jawarihuhum falam tataharrak illa lillah wa bima fihi ridha. Orang-orang apabila mereka hati mereka itu baik sehingga tidaklah tergerak hati tersebut kecuali pada apa yang ini menghendaki, daripada hanya keinginannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada padanya iradah kepada selain Allah azza wa jalla, akan membawa kepada kemaslahatan daripada jawarih, kesalehan daripada anggota badan. Tidaklah tergerakkan anggota badan tersebut kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala dan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Ini perkara yang betul-betul harus dipahami bahwasannya sangat erat keterkaitan antara kemaslahatan hati ya dengan apa? Dengan kemaslahatan anggota badan, kesalehan hati dengan kesalehan anggota badan. Sehingga tidak bisa seseorang mengatakan yang penting hatinya. Kan hatinya baik. Banyak orang-orang mereka ini orang-orang fasik, orang-orang yang fasik, rusak akhlaknya, perangainya, karakternya, tabiatnya, sifat-sifatnya. Mereka melakukan pergaulan bebas dan menyatakan yang penting hatinya. Seandainya hati mereka baik, akan tampak pada perbuatan mereka yang baik. Mereka melabrak seluruh daripada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengindahkan daripada syariat Allah azza wa jalla. Pergaulan bebas antara laki perempuan, muda-mudi. Kemudian mengatakan yang penting hatinya baik. Ini ucapan orang-orang fasik, jahil. Antara hati dengan amalan itu ada irtibat. Ada keterkaitan yang sangat erat. Dan terkadang mereka berdalil juga, ya kan? Mereka mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ini sabda Rasul, ya, hadis sahih. Takwa itu kan di sini, takwa itu di sini. Ini di hati, yang penting hatinya. Sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan demikian. Dan Rasul juga menyatakan hadis ini. Apabila hati kamu itu baik, amalan kamu juga akan baik. Di saat tampak pada amalan kamu itu perkara-perkara mukhalafah terhadap syariat, itu menunjukkan akan apa yang ada di dalam hatimu. Tidak ada ketakwaan di sana atau kecil ketakwaannya, lemah imannya. Taib. Itu yang pertama. Dan juga di dalam hadis yang hadisnya juga telah kalian hafalkan, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila la yanduru ila amwalikum wala ila asamukum. Iya, suwarikum. Allah tidak siapa yang hafal hadisnya? Siapa yang hafal hadisnya? Baik, nah, antum. Nah, ahsan barakallahu fiik. Innallaha la yanzuru ila azamikum wala ila suwarikum. Walakin yanzuru ila iblis. Ila qulubikum wa a'malikum. Ya kan? Jadi juga dilihat hati dan amalannya, karena ini keterkaitannya sangat erat, tidak bisa terpisahkan. Hati dan amalan. Kemudian juga dari hadis ini kita bisa mengambil faedah bahwasannya wajib atas setiap talibul ilm secara khusus, karena kita berbicara tentang adab-adab talibul ilm. Wajib bagi setiap talibul ilm secara khusus untuk ihtimam terhadap salih al-qalb, terhadap salih atau salah al-qalb, salah al-qalb. Memperhatikan daripada kemaslahatan hatinya, kesalihan daripada hatinya, dan terus untuk mengawasi hatinya, memeriksanya, menjauhi daripada perkara-perkara apa saja akan merusak daripada hatinya, apakah itu berupa syubhat ataupun berupa syahwat. Yang paling besar tentunya syubhat, akan tetapi yang paling sering terjatuh padanya seorang thalibul ilm terkhusus di tempat-tempat belajarnya adalah syahwat. Ini yang harus betul-betul dijaga. Kenapa? Karena penjagaan hati ini apabila hati betul-betul terjaga akan diikuti oleh seluruh daripada anggota badannya. Jadi anggota badan kita ini ya, ibaratnya adalah bala tentara daripada hati. Hati adalah rajanya, atau diibaratkan panglimanya begitu. Ya kan? Dan raja ini menguasai seluruh daripada anggota badan, si hati. Tidaklah bala tentara ini bergerak melainkan atas izin daripada hatinya. Tidaklah kaki melangkah, tidaklah tangan mengambil, tidaklah lisan mengucapkan, dan seluruh anggota badan semuanya, tidaklah mata melihat atau telinga mendengar, melainkan itu semuanya merupakan refleksi daripada perintah-perintah hati, proyeksi daripada apa yang diperintahkan oleh hati, yang itu merupakan sang raja dalam tubuh kita. Sehingga apabila hatinya baik, akan melahirkan tindak tanduk ya, perbuatan-perbuatan yang baik pula. Mereka perbuatan-perbuatan yang baik pula. Kemudian perkara yang lain yang juga perlu untuk disampaikan adalah bahwasanya sesuatu yang akan benar-benar membantu kemaslahatan atau solahul qalb adalah hendaknya seseorang senantiasa luju ilallah, bersandar kepada Allah, tadarru ilaih, senantiasa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa katratu du'a, dan sering-sering memperbanyak kita mengangkat tangan kita kepada Allah azza wajalla demi kemaslahatan hati kita, demi kebaikan hati kita. Senantiasa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa yang sangat sering dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub. Kita berdoa dengan itu, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini, kokohkan hati kami, hatiku di atas agamamu. Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekokohan ilmu pada mereka. Ya. Apa doanya? Doanya ar-rasikhuna fil ilm. Rabbana la tuzigh qulubana. Dalam surat Al-Imran ya kan? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana. Janganlah engkau apa ini? La tuzigh, ya, menyimpangkan hati-hati kami. Ba'da idh hadaitan. Jangan engkau sesatkan kami ya Allah setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah. Dan berikan kami dari sisimu rahmat. Karuniakan rahmat kepada kami. Innaka antal wahhab. Dan doa-doa lain banyak sekali diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan maslahat atau kebaikan hati ini. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Ya Allah, kami mohon kepadamu hati yang salim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha. Berlindung daripada ilmu yang tidak bermanfaat dan hati yang tidak khusyuk. Itu semua adalah perkara-perkara apa yang akan membawa kepada shalahul qalb, memperbanyak doa, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Simah daripada aulia illah, mereka menjadikan doa sebagai senjata dan menjadikannya sebagai sifat dalam setiap perkara, karena mereka tahu bahwasanya la haula wala quwata illa billah. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga hati-hati kita, memperbaiki hati-hati kita, memelihara hati-hati kita dari az-zayd, dari penyimpangan. Tapi berikutnya ucapan daripada Ibnu Juma'ah Al-Kinani rahimahullah wa qala Sahal Sahal bin Abdullah Tuslim rahimahullah, haramun ala qalbin an yadkhulahu an-nur wa fihi syai' mimma yukrihullah. Haram atas hati masuk padanya an-nur. An-nur di sini adalah al-ilm, karena ilmu merupakan nur dari Allah Subhanahu wa taala. Haram atas hati masuk padanya an-nur wa fihi syai' mimma yukrihullah, padahal di dalam hati tersebut terdapat sesuatu dari Allah, dari sesuatu yang Allah larang. Terdapat padanya sesuatu yang Allah larang. Taib as-su'al inda talibat. Al-Wusta. Baik, pertanyaan bagi Fatayat. Talibat isem Wusta. Salah satu nomor urut 3, ya, berdiri. Pertanyaannya, hadis inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Siapa sahabatnya? Mohon musrifah untuk memperhatikannya. Apabila benar jawabannya, maka dipersilakan duduk, dan jika tidak maka dibantu ke nomor urut berikutnya, nomor 4 dan seterusnya. Pertanyaan berikutnya, untuk kisem takmili. Untuk isem takmili nomor urut 7. Ya, nomor urut 7. Faedah pertama daripada hadis tersebut, inna fil jasadi mudghah. Apa faedah pertama tadi yang telah disebutkan? Apabila bisa menjawab maka bisa langsung duduk dan jika tidak maka berpindah kepada nomor urut yang di bawahnya, 6, 5 dan seterusnya ke bawah. Tayyib. Pertanyaan berikutnya, inda talibat tarbiyat nisa. Nomor urut 27. Baik. Sebutkan ucapan Ibnu Rajab Al-Hambali. Sebutkan kembali ucapan Ibnu Rajab Al-Hambali terkait dengan solahul qalb, al-qalb idza salaha dan seterusnya itu. Apabila bisa menjawab maka bisa langsung duduk, dan jika tidak dibantu nomor urut yang di depannya, 28, 29 dan seterusnya. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya, kisem wusta, ya, kisem wusta masih indah talibat. Faedah yang kedua daripada hadis tersebut apa? Wusta kelas 2, nomor urut 1. Apabila bisa, maka bisa langsung duduk dan tidak dilanjut kepada nomor urut di atasnya. Pertanyaan berikutnya, kelas 3, ya, wusta kelas 3, talibat. Apa faedah yang ketiga tadi disebutkan daripada hadis? Sesuatu yang akan membantu daripada solahul qalb. Apa itu? Baik. Bagi para musrifah untuk memperhatikan jawaban-jawaban tersebut, dan jika ada yang keliru maka diluruskan, dibetulkan catatannya, ya. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Naktafi ilahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.